Spesial kanggo kowe. Sing wis tak rumat, sing wis tak gemateni. Neng gak ngerti. Cerita wingi tak tulis ke dadi lagu. Merko kahanane sing marai ngelu. Angin wengi sing gregesing jero awak iki. Sing marai netes elo ono pipi. Soyo mrene, soyo suwe aku mbok luweke. Pendak dino anane mung rame wae. Aku nrimo, aku lilo tresno kumbo jarno. Gusti tulung aku ikhlas ora popo.